Nah, kita juga enggak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ora kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nak ora iso muni wallahu alam, iku aman ya. Muni napa? Wallahu alam. Ada dua orang dipanggil Tuhan. Tiga malah di cerita kitab itu tiga. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning dunyo. Ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat ratusan tahun di neraka. Sampean kalau enggak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab Saati Rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus dua orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng. Kowe ora sebabe tak lebokno neraka, ngerti Gusti? Mergo salah kula kadhari enteng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing sitok takoki kowe ora sebabe mlebu neraka, nggih ngertos Gusti? Kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku pun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambil pangeran kon ngeculi caloro kon ngeculi ditakoki bareng wawancarane bar caloro iku ya wis kan bali neh ning kerangkengan sampe ditrone neraka sing sitok mlayu hen kowe milih sing mlayu hen yo mlayu mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka sing sitok lelet koyok males ana mlebu neraka neh males plengaan males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Hari itu takoin nih, lu kayak kok kesusu balik nih rokok. Nih gue Gusti, kalau mau kuah pok buat nurut jenengan zaman tentunya agar keng jenan keng kan ulelet Gusti. Nih gue mau kuah pok, malah nih jenan gue kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru baca apa nih baru. Wah, ya sekarang ini suaraku, perkara ada oleh menurut kok tenanan, tapi perkara ini melayu kan lebih rokok. Malah nih ngaji-ngaji temeriki, cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik kuwi kan kesuwen to lelet lah ngono. Oh ngene yo kon pun neraka mlayu. Nah kok malaikat kok semangat kan wah nurut iki kok dadi kok. Akhire barokah nurut. Lho niki tenan iki. Ya wis kaya ahli swarga, perkara niki saiki nurut tem tenanan aku. Sing sita aku lelet tem males. Lho kok lelet langsung apa pelengan niku Gusti. Keyakinan kula sausi jiran panggil ning swarga betul-betul neraka malih. Dadi kula ning nyangka kula nggih mun bar teng neraka kula saking husnudzon jeneng panggil mriki nggih teng mriki terus. Ya cilik bener wae pangeran ya sing mlebu swarga wae. Dadi dua logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat tok terus mek jenengan. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso ke mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula, kula tak rewangi ra maksiat krana taat ke mergi itu ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamal 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jaremu krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jare ini swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek nek. Nggih mun Gusti kula sak ning swarga kron fadhile jenengan, gak aku wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon moro neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lah kenapa plengan? Kula mboten purun Gusti. Perkara ini kalau teng dunia atau at terus, yo lah, saya ikir kira atau ati kalau alasan ngulo bunro kok, emang nyoro tuh. Sekarang kan dikon bunro kok ragilem deh. Yo saya ikir ikir, ya malah ikati seksi ini saya ikir anu rot aku takon bunro kok ragilem. Yo mulai saya ikir kita hitung atau at, takon bunro kok ragilem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Jadi pentingnya wong alim, jadi wong alim kudu sinau terus ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nak nyebar ya sing ikhlas wis kaya ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis wis ora. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar wis ketemu sapa serat jelas wis. Nak video kelas ya ora ketemu ngono ae wis ora ora sing jadi kita ndak pernah tahu. Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan ala tuhibbu na yaghfira wahu lakum. Kaya apa ora seneng nak pangeran nyepura wallahu ghafurur rahim. Terus Abu Bakar bala ana uhibbu yaghfira wahu. Kulo ge seneng jenengan sepura. Nak seneng tak sepura ya iku mau. Sebagai donatur jogeman leheran. Dadi donatur dikecewa napa? Leheran. Nak pangeran takok anem ngamal soleh dikecewa. Entek sampe. Lho Anda kecewa sedekah berarti kecewa ambek amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nak pengiran takok aneh ngono. Ngamal soleh jowo. Kecewa, rebar kowe. Karo dene ora melok di duwe ada kecewa barang nek takoki pengiran ngono malah repot. Mbok nak kowe dake tetep anggaran itu tetep Gusti cuma ganti orang. Ya mbok nak pengiran mbok terangno jlimet ngono ya ora roh asal kowe wani ae. Wani zaman terangno sinten? Pengiran. Niku apike Islam ya. Islam lu agama sing indah. Zina iku dosa gedhe. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kula bali male. Wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa qadzaf. Dadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana perkara nek nuduh gak ana bukti. Lo inu fi dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh kurang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sing ora ora. Pokoknya agama Islam itu kepenak gitu, jadi orang repot. Semua paling enak gitu, ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, rokoknya rugen nih, seturu, berturu, ngorok, tangi, subuh, bersubuh, ngopi nih, rokokan, sepergawe, nggak semua nih, sore, sesuai tua, mati, wes bar, serasa ruwet-ruwet terus. Tapi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini, coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepet sugih cara pangeran nang donya kok ora rusak donya nggone rusak sesuai rencana Tuhan donya iki menjen rusak. Misalnya kowe ngrumusno ben soleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing soleh ana sing napa? Dolim wis mbarno. Wae ngaji-ngaji wae mulang-mulang wis sampe ngenteni mati ampun bar. Ada kowe sok mikir sing duwe donya tersinggung malah repot. Enggak ada cara mutasawwab ngoten dait tadbir. Kula jek apal redaksine hikam. Dait tadbir fama qoma bi wairu kala tukim bihi nafsak. Donya ku mbaro ora usah mbok atur. Donya ku ana sing duwe. Nek ana sing duwe ya ben sing duwe sing atur, kowe ora usah melok. Lho kita ingin ngurusi donya ku gara-gara kita di nafsu. Misalnya kita bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingine di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi wis akhirnya malah salah paham tok be pangeran. Wis meneng ae tok. Sing takoki pangeran ning dunya cukup, cekap le Gusti mun mangan pun ngombe. Nah kita ngomong di mobil kira duit kok cukup cekap mesti orang di mobil isi urip nyatanya kalau tersen apa urip mon takois tapi yang rasa suka dia suka gusti yuk rasa melarat dia melarat gusti lo punya toko suka ya melarat wah sementing bangga kuno itu sampai bantah yo sekali bantah perkara nggak sekali bantah nopo atas wah uang soleh sing neng akhirat terakhir kun bun rokok gak gelem. Akhirnya pengiran, ya saya kira nurut, ya saya kira alasannya aku pelabuk nopo ya boh. Nah kalau sing haru, sing melayu pun rokok, wah kodang tenan itu. Mbon kapok kalau Gusti bantah jenengan, malah nih kalau kesusu melayu pelabuk nopo rokok. Ternyata pengiran haru. Lebih panas far, tapi sarukin si melayu aku yakin di barno. Lah iku nak melayu tenan di barok. Wah ya kecemplung tenan. Ya tapi ape melayu cara kula tetep ape mesti nurut ta. Mun resiko gak nurut iku napa? Resiko. Ngeten nggih kula warai sesuai riwayat nggih kula bolak-balik matur sinau kula kathah niku kangge solusi. Mboten nggih gagah-gagahan mboten nggih solusi. Misalnya jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang go apik, mbok diutang dinggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampean. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil nak utangnya akeh. Lah soal kiai ngumumno nggih niki nak sing di hak adami sepura nggih sing muni nggih sing ra ngutangi paham ya dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula niku jarang istibrak istikhlal niku diprotes mbek kiai-kiai. Gus kok ora istikhlal. Biasanya kan nggih sing gadah salah jenengan sepura nggih sing utang-utang jenengan bebas po nggih sepuniki banter-banter ya ruhin-ruhin sing ra ngutang-utangi mayit tuh. Sehingga kula mikir istihlal iki ra ono gunane perkara sing muni nggih banter ku sing ora ngutangi. Lah niku carane ngeten nggih. Niki teng hadis sok. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utangmu nak iso ya disahur, nak terpaksa ra iso ya saat wis keben. Umpamane ra iso. Kowe misale ado lomah malah bojomu ra nduwe omah misale. Acarane piye enake saleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepura iku den utang. Bahkan nabi ku ora gelem nyolati wong sing gada utang. Dadi critane den ngeten nggih niki kula mboten main-main nggih teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ra mati napa? Syahid. Walhasil nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi ku ya seni. Ya kancam salati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Lha iku hebate Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kundur gitu ndak mau nyolati, ada sahabat alayya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup, paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalah uang nak melarat raiso nyahur, kemungkinan anak iso nyahur ya kecil. Mung bapak pemenang apa? Anak. Lah kiai sing umum nawi ya mau rutin toh, wis tugas sih ngomong-ngono, ngomong bar ya mulai harus ramikir. Nah cara kulo ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh, tapi ben kono, tapi wali den. Warung ngono dituwage, dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing utangi kok. Bareng entek, pangeran ra kurang pasal jare sing tukang utang. Gusti senajan to ndekne soleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali mau akeh, cukup bae diku tuwage pirang-pirang ya cukup bae den. Sesuai kentean juga. Kakean utang yo jogeman dadi wali kakean utang gitu. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai siang gaen sing utangi wau takok. Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa? Saking mewahnya surga itu, ya Rasul untuk nabi siapa? Jawabe pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ngono kula bebasno Gusti. Semutan kula mbus warga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing ndekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil, lha ya melane kene nek wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh, dongakno ora iso nyaur, paham nggih. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku kesoke lho, tak jamin itu hadis sohe. Mergo nek iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dong, ada orang soleh reso nyaur ya kurang ajar maksudnya. Tadi ini, piye gitu solusi nih piye. Tadi pokoknya gua no cerita nih hadis sokai orang soleh duit nopo utang. Akhirnya orang dolim mau ya melak melu swargo baru kaya ngutangi. Tapi mukmin oke. Faham ya kita tidak pernah tahu lagi apa sinti kersano pengiran. Mulanya nak ono hadis-hadis tentang den gua ono tenan tapi ono solusi nih kok. Nak panjang Allah ngeresakno da'in sing tukang utang ini jing ben diganteni nopo swarga. Lah mulane saiki jalan tengah nak kowe ana wong saleh ku utangi ae. Dongakno ora iso nopo. Ya golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale ruhin mbok utangi sak juta ora iso nyaur. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta iso iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelangan 6 kakean paham. Paham tidak maksud? Nak soleh suge, ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaure kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta wis ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan pinten? 1 juta. Tapi nak soleh suge 100. Nek 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nak satu seserah iso. Wah yo kakean ya maksudnya nak. Paham gitu terus. Pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline, para nabine. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Walakin kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Nah saiki wong alim ora gelem sinau padahal syaratnya dadi rabbani niku mok loro tok. Nggih. Maka nalibasyarin ayyu kallimahu wa sebutin niku maka nalibasyar ayyu tiyahul kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadali walakin kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Syaratnya dadi rubani ku loro, sinaune yo akeh mulange. Akeh. Dadi bima kuntum tu alimun alkitab sebab kowe mulang, wa bima kuntum tadrusun kowe yo cek der. Lah namu bali kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno e pidatone ping 3 ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe ku agum, rungokno ning nggon liya. Mbok ping 3 kok wis. Wis padha wis, ilmu entek mon telas. Pontelas, tapi kayak gedeng ya rawol, gue rame-ramenan Islam paham, tapi ya itu tadrusune kurang. Padahal syaratnya robanin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrus. Sebab dersan mu sinau. Kalau rian ya raro nak hukumnya pangeran yang akhirat ngono raro. Kalau pas maca kitab no, ih kok wani jadi langsung melayunin rokok. Kalau ya pikiran nak kecemplung tenan piye? Jebule Allah haru. Jebule kecah nurut to jeng saiki. Dilebokno apa? Lah pikiran kula sira nurut ten neraka, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-edukno ngamal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru kae sinau dadi roh. Mumpun kula terusaken nggih. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasahi ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum itu punya mudah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Ngeten nggih. Iki rungokno kene ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun. Dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, enggak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasah manso. Hukum mimik susu dinasah, dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasah napa? Manso. Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Klirune ngeten, ing rungono tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi nate kan salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Masjid Aqsa, pinten? 16 bulan. Setelah itu disuruh madep Ka'bah seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus merovokasi, ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad. Yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra. Nanggih hukum saya nae, ini muni halal, saya ini muni haram. Bar muni haram, saya ini muni halal. Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan. Itu hukum Islam apa? Cara wong Jawa bari yo ora, bari jo, abang. Kesannya jelek. Jika ulama itu di kepentingan, piye supaya kesan itu tidak ada. Akhirnya didefinisi, no, nasah manso itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum durasi. Jadi kalau cacilek bahkan ngombe susu, itu ya hukum. Tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Nah saya ini bar kon mangan sego atau kon mangan gizi, ora kok menasah hukum cacilek penting ngombe susu. Angger cek cilik yo penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksud ya? Berarti nasa manso iku ora ono ya pancen ono durasi napa? Hukum. Paham ya? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ora oleh wong apik kok ngrabi wong elek. Jadi kok santri kok rabi lonte ora oleh. Wong soleh ora rabi wong dalan sing atuh ancekae ora oleh. Tapi hukummu terus jadi lucu kan terus kapan wong sok wong nakal jadi wong apik, nek wong apik ora gelem rabi. Wong rabi wong elek jare Rogen. Dadi Rogen ya keberatan ternyata. Lahire dinasah mek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. artinya sahai itu sah. Lho soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan, tapi secara sah tetap napa? Sah. Mulane hukum al-khabitsatul khabits niku dianggap napa man? Mansuh. Maksudnya mansuh iku ya oleh wae, misalnya ana kejadian ya oleh wae. Wong niku critane ngeten, dadi cerita ayat ini sederhana kok. Ana sahabat paling rondo kaya Ruhin wonten, rondo ndeblek wonten, rondo sahabat ndeblek. Niku dhe pacar zaman jahiliyah jenenge anak. Anakku wayu tapi rondo lonte. Ya, soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah, bareng dene masuk Islam. Hijrah ning Madinah. Mu jenenge tayo walase lawale zaman Mekah dibuka. Mekah dibuka melo dene. Dene ora pertama ora tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku oleh wong akeh iki tak didonak sebab bin Yusuf jenenge anak. Akhire anak iku manjen wong nakal. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik. Dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonte kok nggo biaya dadi wong apik. Ya repot. Tertarik dene. Wah iku wis tobat untuk biaya kan. Dadi ana sebab ndu wis tobat to apa? Cara iman saruke nang cocok. Maksudnya iku masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah. Ini si anak yang itu kan dulu lonte niku ya Rasulullah iku pengen tobat. Gelem tak rabi kula, bahkan hasil-hasil riyen angsal ge perjuangan nggih kula. Sakhire ana ayat turun al-khabithatu lil khabis. Ini ora pantes wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpam ayat iku dimanso. Nek pancen cah wedok iku pengen tobat, ya oleh ditobatno. Ku hasil lontene aja nggo masjid. Wah iku ya repot, nggo ratan tas selokan kono pokoke aja nggo masjid. Lah iku melane dadi hukum iku ana asbabun nuzule. Paham gitu, dadi ora oleh dipukul rata. Wal khabithuna ta ibro-pro wong lanang elek minanas ya lil khabithin gede wong wedok sing elek utawa kalimat sing elek mimase perkara dikira kang disebut apa ma. Wa thayyibatu ta sing suci mimase perkara dikira kang disebut apa ma li thayyibin gede wong sing suci minanas. Wa thayyibuna ta ibro-pro wong lanang suci minhum li thayyibat mimase dikira. Ayla iku tegese uta sing patut bil khabisi iklan barang elek ya misluwis padane khabis wabi toyib lan sing pantes kelawan barang apik ya misluwis padane toyib amane nak wong apik entuk wong apik wong elek entuk elek normale ngono maksude adate ngono ora kok terus dadi hukum misalnya kiai rabi wong elek wah nek kae batal wong apik entuk wong elek ya ora iso lha terus wong eleke dadi apik kapan kan ngono iki ora usah mbok jero-jero ngono gara-gara mau lho sebagian sahabat ono sing ijek eling mantan-mantane niku ora kok. Ya oleh wae wong eling ora oleh. Kira eling mergo ora duwe mantan ngono ora. Ora kok kowe wong apik ya ora mergo ora duwe napa? Mantan. Dadi wong apik ku ya pas-pasan ya akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi iki ora korupsi perkarane ora tau napa? Ora tau jabat. Nah, ora duwe kesempatan. Cara duwe ya luwih parah. Waduh wae. Mulai kau temen kono-kono kabeh. Mulane bener niku lho, Liga Tato sak Indonesia nu bangga sih. Karena enggak ada kelompoknya yang terlibat korupsi. Semua koruptor tuh bersih-bersih, enggak ada yang bertato. Wah, ya repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia itu bangga. Karena semua koruptor enggak ada yang tato. Jadi kelompok kita enggak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan resik-resik, enggak ada yang bertato. Selama ini orang bertato identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik, karena enggak ada koruptor yang apa? Bertato. Ya nak jangan kenangan ngono ya ya ana bener e koruptor kan gak ana sing tatunan. Ya geneman kok ngono. Walai ka temung kono-kono kabeh ku atau ibun wa thayyibat minan nisa minhum lan wis tengah sange kabeh Aisyah tu Aisyah wa Sufyan lan Sufyan mubarrauna iku dibebasna kabeh utawa wong sing hakikate bebas kabeh. Mima sange ngopo ayaku kuluna kang ucap sapa wong akeh ail khabisun iki wong elek wal khabithat minan nisa sange pira-pira wedok fihi ing dalem kabeh. Lahum di wong akeh thayyibat minan nisa wong apik-apik maghfiratun ta pengapuranan wariskun lan rezeki karimun kang terhormat fil jannati ing dalam swarga. Wa qatif takharat lan teman-teman bangga sapa Aisyah tu Aisyah bi asya'a kan pira-pira perkara. Minha ku setengah sange asya' annaha sak temene Aisyah iku khuliqat udin gawe sapa Aisyah tibatan ta thayyibatan hale suci. Wa wa'idat lan den janjekno sapa Aisyah den janjekno maghfiratan ing pengapuranan wariskun lan rezeki karimun kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling gitu. Terus hukum niku wonten nasah mansuh nggih nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi. Cara berpikir jangan revisi-revisi itu kan kesannya kurang baik diper baik. Padahal gak mungkin kan Allah itu dulu merasa gak baik, sekarang merasa lebih pinter, kan gak mungkin. Mungkin, betul-betul mungkin kan. Makanya takrif nasamansuh paling selamat niku, dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah, punya tempo. Dan suatu saat tempo ini terlewati, kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham gitu? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Mulane masalah nasa mansur pemahaman sah min ayatin au nun siha nak tibu khairim minha au misliha. Jadi leng-leng ya. Terus al khobi satu saat terus itu dinasa sampai ayat nopo wa angkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayuhnihimu wahu nopo min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyhur ya. Kalau didono hukum-hukum ada orang nakal. Terus Rabi be sahabat soleh seneng cinta mati sahabati. Ya Rasulullah inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin. Kula aja apal teke. Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng. Ayu Gusti kula senenge tenanan. Tapi anggere wong nate demek. Jadi dhisik yo ana rodok nakal yo ana. Jare Nabi ya lucu jape. Ya pegat ae. Kula aja seneng. Ya nek jek seneng ya aja pegat. Artine ku wong saleh entuk bojo elek ambek Nabi nyatane enggak dibatalno. Nek jek seneng ya amsika ya kudu kok. Napa? Mbok keker maksudnya ternyata ambek Nabi nikahnya enggak dibatalkan. Menawa sahabat ya saleh tapi dake. Timbang tuh salihah ra ono rasane ya ora ro pikirane. Mungkin koyo ruhin-ruhin timbang salihah ra ono rasane. Aduh rapati salihah tapi napa? Ayo tapi aja tiru, pamun. Cuma aku cerita hukum dasare nikah niku sah wong elek entuk wong apik, wong apik entuk napa? Wong elek. Ayat niki ku tentang kejadian anak wae. Dados mboten dadi hukum fikih nak syaraté nikah niku kudu soleh entuk salihah, thayyib entuk napa? Thayyibah. Paham ngeling-eling ya dados niki hukum adat normale ngoten. Mumpun nggih ya ayo alladzina amratu.